Ada pertanyaan, apa hukumnya memakai cincin? Ini perlu dirinci, perlu ditafsir untuk kaum laki-laki atau untuk kaum wanita. Kalau untuk kaum laki-laki, untuk seorang muslim, maka boleh, tapi dengan syarat harus memperhatikan adab-adabnya. Ya, terlepas dari hukumnya, apakah termasuk sunnah atau sekedar mubah, ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama berpandangan bahwa memakai cincin, cincin yang mubah ya, untuk seorang muslim itu hukumnya sekedar mubah, tidak sampai mustahab. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau beralasan karena Nabi alaihi wasallam memakai cincin tersebut sesuai dengan kebutuhan yang beliau ingin wujudkan sebagai seorang nabi atau rasul. Beliau ketika membuat risalah atau surat untuk para raja atau tokoh-tokoh masyarakat, biasanya dibubuhi dengan stempel. Tujuannya apa? Supaya risalah tersebut lebih diperhatikan oleh mereka. Ada stempel atau cap dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan diperhatikan, dibaca, dan diharapkan mau menerima dakwah yang beliau sampaikan. Sehingga ini hanya berlaku untuk Nabi alaihi wasallam dan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, seperti seorang hakim misalnya. Syekh mengatakan kalau seorang hakim, seorang qadhi, tidak mengapa ya memakai khatam atau cincin dengan tujuan tadi, termasuk yang dianjurkan. Tapi kalau statusnya orang biasa, tidak ada hajatnya, tidak ada perlunya, maka tidak disunahkan. Hukumnya sekedar mubah, ya boleh dilakukan. Adapun sebagian ulama berpandangan bahwa hukumnya adalah sunnah, ya disunahkan secara mutlak. Dan juga harus memperhatikan adab-adabnya. Ya, diantaranya tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas atau besi, ya menurut pendapat yang terkuat. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dulu Nabi alaihi wasallam pernah memakai cincin yang terbuat dari emas, kemudian beliau buang, diganti dengan cincin yang terbuat dari besi. Kemudian beliau mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Hadza syarrun minhu." Tentang cincin besi tersebut, "Hadza syarrun minhu." Ini lebih buruk dari cincin yang terbuat dari emas. Kemudian beliau buang. Nah, dari hadis ini sebagian ulama berpandangan bahwa cincin besi juga hukumnya haram bagi seorang muslim, ya. Seorang laki-laki yang beragama Islam. Nah, adapun untuk seorang wanita maka boleh dengan bahan apapun, emas boleh atau bahan yang lainnya. Nah, kemudian juga pemakaiannya harus diperhatikan, tidak semua jari boleh digunakan untuk memakai cincin bagi kaum laki-laki. Ya, boleh di sini jari kelingking, ya di jari apa jempol, ibu jari. Bukan cari ibu, ya. Ibu cari juga boleh. Ada aturannya. Tidak seperti seorang wanita muslimah boleh memakainya pada jari manapun, ya. Bebas memakainya pada jari manapun.